Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ihi wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, jamaah sekalian, marilah kita memulai majelis kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang enggak bisa kita hitung satu demi satu. Dan nikmat terindah adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat ilmu yang dengannya hati kita hidup. Dan kalau hati kita hidup itu, musibah sesulit apapun akan terasa indah. Ulama kita mengatakan manusia itu hidup dengan jiwanya, bukan sekedar dengan fisiknya. Dan itu real. Kita ini hidup dengan jiwa dan ruh. Mau fisik seatletis apapun, kalau gak ada jiwa dan ruh, maka yang bisa dilakukan hanya memandikannya, mengkafaninya, dan menguburkannya. Gitu aja. Mau fisik kuat, gak pernah sakit, isinya otot, workoutnya setiap hari, kalau gak ada jiwa dan ruh, udah mandiin, kafanin, kuburin, udah. Oleh karena itu, kehidupan jiwa dan ruh hendaknya kita prioritaskan sebagaimana kita semangat dalam menjaga kehidupan fisik dan materi kita. Dan bicara jiwa dan ruh, maka asupan gizinya adalah ilmu. Asupan gizinya adalah ilmu. Maka bersyukurlah kita ketika kita diberikan kesempatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena enggak semua orang kalau kasih kesempatan tersebut. Nah, ketika kita tahu bahwa ilmu ini tuh kebutuhan dan sangat urgent, maka selalu minta pertolonganlah kepada Allah. Jangan ngandelin kecerdasan kita, jangan ngandelin kehadiran kita atau keikutsertaan kita dalam sebuah kajian, karena itu gak akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu secara konten dan maklumat bisa, tapi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat gak bisa. Tidak bisa. Kullukum dalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, kalian itu gak ngerti apa-apa dan kalian gak bisa menerima kebenaran kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan tunjukkan kebenaran dan aku kasih kekuatan untuk menerima kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Jadi selalu minta pertolongan kepada Allah. Itulah mengapa di dalam agama kita perintah belajar itu disertai dengan perintah meminta pertolongan. Kita buat sederhana aja. Ayat pertama kali turun apa? Iqra. Berhenti sampai situ. Kan enggak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan ayatnya. Apa arti iqra? Baca. Suruh belajar kita, suruh belajar. Suruh baca. Lalu lanjut ke ayat kedua? Enggak. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismik. Bis itu ba itu ba kasrah, itu artinya isti'anah. Meminta pertolongan. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan meminta pertolongan kepada Rabbmu yang menciptakanmu. Kepada Rabbmu yang menciptakanmu. Itu hadirin. Jadi kita disuruh baca dengan meminta pertolongan kepada Rabbmu yang menciptakan. Gitu. Makanya keliru besar orang kalau belajar hanya mengandalkan kecerdasan, hanya mengandalkan hafalan. Itu bukan konsep kita. Konsep Allah itu baca sambil minta pertolongan sama Allah. Datang ke kajian dan minta pertolongan kepada Allah. Ikut majelis taklim atau ikut webinar sambil minta pertolongan kepada Allah. Bertanya sambil minta pertolongan kepada Allah. Kita pernah gitu gak sih? Pas nanya sama ustadz gitu, nanya sama guru sambil doa, ya Allah, berilah pertolongan kepada hamba sehingga hamba bisa menerima dan mengamalkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Kita nanya gitu, kita doa gak sih gitu? Apa udah nanya, nanya aja deh pokoknya. Begitu dikasih jawabannya bingung, aduh. Jadi semuanya gak boleh, gitu kan. Karena kita gak minta pertolongan sama Allah, jadi rasanya tuh berat. Padahal mah gampang aja sebenarnya. Gitu hadirin. Oleh karena ini yang selalu perlu kita tanamkan. Dan berikutnya marilah kita selalu menguatkan syahadatain kita. La ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Selalu jaga iman dan tauhid kita dan jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. Jaga diri kita dari kesyirikan. Iman kita harus bersih dari kesyirikan. Dan kalau ibadah, ikutilah tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang harus kita tanamkan dan tanamkan terus. Dan hadirin Allah muliakan, dan jangan lupa untuk senantiasa bersalawat dan ucapkan salam kepada Nabi kita tersebut, Rasul kita, kudwah kita, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Kita masuk ke kitab yang sangat fenomenal, Riyadhus Shalihin. Masih bersama bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hadirin yang Allah muliakan, kita masuk ke hadis yang ke-18. Banyak hadisnya ya. Hadis yang ke-18. Hadis dari Jabir. Hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Kita udah pernah berkenalan dengan beliau di hadis ke-4 ya, rasa. Dan sekarang hadis keberapa? 134. Masya Allah, udah banyak hadisnya nih. Tinggal pengamalan aja yang harus kita cambuk diri kita agar bisa maksimal. Dan apa yang di, mari kita simak hadis yang diletakkan oleh Imam Nawawi di hadis yang ke-134. Kata Imam Nawawi, semoga Allah rahmati beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. An Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Jabir, semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin sadaqah, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Apa kata Nabi SAW? Setiap perbuatan baik itu sedekah. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari. Simple. Sangat simple. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Hadirin Allah muliakan, kullu ma'rufin sadaqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua perbuatan baik itu sedekah. Dan ini seperti menghimpun apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Yaitu tasbih, tahmid, takbir, dan lain sebagainya. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita bersama para ulama ketika menjelaskan hadis ini. Jadi hadis ini simpel. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kitab syarah Sahih Bukhari, itu menyampaikan keterangan Al-Imam Ibnu Battal. Al-Imam Ibnu Battal. Bahwa hadis ini adalah dalil. Hadis ini adalah dalil bahwa semua perbuatan ucapan seseorang atau seorang hamba dari kebaikan, yuktabu lahu bihi sadaqah, maka dicatat di sisi Allah sebagai sedekah. Hadirin yang Allah muliakan, itu semua ucapan, semua perbuatan, senyum, sapaan, salam, bantu orang, bahkan itu tadi zikir, tahlil, tasbih, takbir, semuanya itu dinilai sebagai sebuah sedekah. Semua sedekah. Dan Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan ini menunjukkan bahwa sedekah itu tidak terbatas dengan hal-hal yang kasat mata, hal-hal yang konkret, hal-hal yang abstrak pun itu berarti sedekah jika itu sebuah kebaikan. jika itu sebuah kebaikan. Bal kullu wahidin qadirin ala an yanfa' ala an yaf'alaha fi aktsaril ahwal bila masyaqqah. Jadi kata Ibnu Hajar, semua orang itu mampu bersedekah di mayoritas kondisinya tanpa ada kesulitan dan kendala apapun. Jadi tanpa ada kesulitan dan kendala apapun. Gak ada alasan gak bisa bersedekah. Gak ada alasan gak bisa bersedekah. Semua bisa bersedekah. Dan pelajaran berikutnya ini menunjukkan bahwa pahala sedekah itu bukan hanya untuk orang yang mampu secara finansial. Bukan hanya orang yang mampu secara ekonomi. Enggak, bukan hanya untuk mereka. Bukan hanya untuk mereka. Tapi juga untuk setiap orang yang melakukan kebaikan. Maka setiap orang yang melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti bersedekah dengan harta. Seperti bersedekah dengan harta. Jadi hadirin Allah muliakan, inilah yang harus kita tanamkan, bahwa kita semua bisa bersedekah. Makanya kan kita udah bahas, walaupun senyum aja itu sedekah. Jangan pernah ngeremehin. Senyum aja itu sedekah. Senyum itu sedekah. Hadirin Allah muliakan, sehingga sedekah bisa berarti materi dan bisa berarti non materi. Jamaah Allah muliakan. Maka maksimalkan ini. Maksimalkan. Dan menariknya, Allah takdirkan kita membahas hadis ini di hadapan bulan Ramadan. Kita berada di hamin 1, atau kalau hilal tidak terlihat berarti hamin 2. Dan peluang cukup besar hilal terlihat pada nanti sore. Itu info yang saya dapat. Allah Ta'ala alam, Allah Maha tahu. Dan bicara tentang Ramadan juga, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, kana ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling jud. Apa itu jud? Bahasa kita dermawan. Bahasa kita dermawan. Tapi kalau pakai istilah ulama, Al-Jurjani menyatakan al-jud itu sifatun hiya mabda'u ifadati ma yanbaghi la li'iwad. Jud itu adalah memulai memberi kebaikan, memulai memberi sesuatu yang layak, yang seyogianya, yang baik. Jadi kebaikan la li'iwad, bukan untuk dibalas. Jadi jud itu kasih kebaikan tanpa berharap dibalas. Bukan untuk dibalas. Gitu. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kasih kebaikan bukan untuk dibalas. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan karena Rasulullah SAW ajwadan nas, Nabi itu orang yang paling jud, yang paling dermawan, yang paling semangat memberikan kebaikan tanpa pamrih. Nah itu kan, tanpa pamrih. Itu Nabi SAW, tanpa pamrih. Nah kelanjutannya, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau judnya Nabi, spirit memberikan kebaikan, memberikan manfaat tanpa pamrih itu, itu puncak-puncaknya itu di Ramadan, jemaah. Di Ramadan. Di Ramadan. Nah, ini pelajaran bagi kita. Dan itu tadi Allah takdirkan kita mempelajari hadis Bukhari ini, kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu sedekah, di hamin 1 Ramadan atau hamin 2, itu kan enggak mungkin tanpa hikmah. Pasti ada pesan. Karena Allah enggak mungkin ngasal kasih takdir. Dan hikmahnya adalah menurut kita perbanyak sedekah khususnya di Ramadan. Baik sedekah materi maupun non materi, semuanya dimaksimalin. Apalagi junjungan kita, kudwah kita sallallahu alaihi wasallam, itu orang yang paling dermawan, orang yang paling semangat memberikan kebaikan tanpa pamrih, dan puncak-puncaknya itu di Ramadan, jemaah. Puncak-puncaknya itu di Ramadan. Makanya tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Ramadan itu penuh dengan nilai-nilai kebaikan untuk orang. Berinfak. Lalu memberikan makan berbuka. Memberikan makan sahur. Sampai nanti zakat fitr, penutupannya kan zakat fitr. Itu juga memberi. Abdullah bin Abbas melanjutkan, hina yalqahu Jibril, ketika malaikat Jibril datang dan bertemu dengan beliau untuk mudarasatul Al-Quran, untuk belajar Al-Quranul Karim. Wa kana yalqahu fi kulli laila min Ramadan fayudarisuhul Quran, dan malaikat Jibril datang setiap malam untuk mengajarkan Al-Quranul Karim. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Dan Rasulullah SAW itu lebih jud, lebih baik, lebih luas kebaikannya dibanding air, dibanding angin yang rihil mursalah, angin yang berhembus ke segala sisi dan ruang. Jadi Nabi itu kalau buat baik, semua segmen kena gitu loh. Itu kata Al-Imam Muhammad Sulaiman dan para ulama yang lain, semua segmen kena. Fakir miskinnya dapat, anak yatimnya dapat, lalu orang-orang lansianya yang sudah gak bisa ngapa-ngapain dan membutuhkan dapat. Bahkan orang non-muslim yang butuh disentuh hatinya dapat juga. Jadi orang kafir dibaik, diberikan kebaikan oleh Nabi SAW. Semuanya dapat. Bahkan orang munafik dapat kebaikan Nabi SAW. Dapat. Abdullah bin Ubay bin Salul ketika meninggal itu kan anaknya datang ke Nabi SAW. Lalu disampaikan, ya Rasulullah, bapakku itu sudah meninggal. Sekilas info, Abdullah bin Ubay bin Salul itu gembongnya orang munafik. Itu godfathernya orang munafik. Orang nomor satu meninggal, anaknya datang. Apa kata anaknya? Boleh enggak bajumu dijadikan kain kafan bapakku? Dikasih sama Nabi SAW. Itu gembong yang munafik dikasih sama Nabi kita SAW. Gembongnya, ini musuh dalam selimut terbesar. Orang paling jahat dengan Nabi SAW di kota Madinah itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Paling jahat sudah. Jahat. Bukan hanya ingin membunuh karakter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ingin membunuh jiwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu meninggal dikasih. Kira-kira kita kasih baju kita nggak buat musuh besar kita? Mungkin kita nggak, ini orang hidupnya ngerepotin, matinya juga ngerepotin. Mungkin bilang gitu kita. Aduh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kasih. Jadi sampai musuh pun dapat kebaikan Nabi SAW. Musuh dapat. Udah jelas-jelas musuh udah. Bahkan surat turun untuk mereka tuh. Surat Al-Munafiqun. Awal-awal surat Al-Baqarah itu mayoritas diisi tentang orang munafik. Ayat tentang, kan awal surat Al-Baqarah tentang apa? Tentang orang beriman, terus orang kafir, terus orang munafik. Yang paling banyak pembahasannya tentang siapa? Orang munafik pembahasannya di awal-awal Al-Baqarah. Saking bahayanya mereka. Tapi tetap aja dapat kebaikan Nabi SAW. Dapat kebaikan. Dapat kebaikan Nabi kita SAW. Makanya sampai-sampai Sofwan pernah mengatakan dalam hadis Muslim, wallahi demi Allah, laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani, demi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan aku pemberian yang begitu luar biasa, ma a'tani. Udah enggak bisa aku ungkapin lagi deh banyaknya nominal yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan kepadaku. Mari kita lanjutkan. Wa innahu la'abghadun nasi ilai. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelumnya adalah manusia yang paling aku benci di dunia, kata. Terang-terangan, itu orang, itu nabi, itu orang paling aku benci di dunia. Dikasih sama Nabi. Banyak yang minta, bukan sedikit, banyak. Fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabbun nasi ilai. Dan Nabi senantiasa memberikan aku. Jadi, saya ini benci banget dengan beliau. Tapi responnya, beliau kasih terus kebaikan. Baik materi maupun non-materi, maka kasih kebaikan. Sampai pada titik innahu la ahabbun nasi ilaiya. Sampai Nabi SAW adalah orang yang paling aku cintai. Allahu Akbar. Dari paling benci ke yang paling aku cintai. sallallahu alaihi wasallam. Kita ini jauh banget dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bayangin ya, ada orang paling benci dengan Nabi terus dikasih, bukan dikat. Sekarang kita tahu dia benci sama kita, kita samperin. Lu mau lo apa? Oh, jadi lo gak suka sama gue? Jadi diributin. Kalau Nabi tahu ada orang benci sama beliau, dikasih. Dikasih. Dan kasihnya tulus, gak ada kepentingan apapun. Bukan ngasih nyinyir. Enggak. Ngasih ngenyek katanya gitu ya. Enggak, kasih itu tulus, kasih. Akhirnya jadi orang yang paling Rasulullah SAW orang yang paling dicintai oleh Safwan. Haris Muslim. Makanya enggak heran Abdullah bin Abbas mengatakan kana ajwa dan nas. Nabi itu orang yang paling jud, paling dermawan. Oh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jamaah dalam hadis Bukhari itu law kana li mithlu uhudin dhahaba. Kalau aku punya emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya kurang lebih 7 kilo. Kurang lebih ya, plus minus. Antum punya emas 7 kilo panjangnya. Udah pernah ke Madinah kan jemaah? Yang udah pernah dan ziarah ke Uhud pasti ada gambaran Uhud ternyata. Yang belum pernah semoga berangkat ke sana sambil umroh sambil haji, amin ya rabbal alamin. Kalau belum berangkat udah lihat Google aja tuh, buka tuh Uhud gimana panjangnya. Kata Nabi SAW, kalau aku punya emas seperti gunung Uhud, ma yasurruni alla yamurra alayya thalath. Aku gak suka kalau masih berada dalam genggamanku selama 3 hari. Wa indi minhu syai'. Jadi di hari keempat masih di tanganku tuh mas. Illa syai'un arsudu lidinin. Jadi hadirin Allah muliakan, tapi gak suka ada emas lebih dari 3 hari. Tapi bukan berarti gak boleh nabung ya, boleh. Dan kita gak mungkin bisa kayak beliau lah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita nabung juga, niat kita tuh misalnya untuk anak, untuk infak, untuk mungkin untuk dikumpulin, untuk diberikan bagi sebuah hal besar, karya besar gitu jemaah. Bukan untuk, lagi pula juga diendap gak ada gunanya juga. Uang kan alat transaksi, disimpan gak ada gunanya. Gunanya uang tuh kalau digunakan untuk transaksi, kan begitu jemaah. Dan makanya para ulama mengatakan keluarkanlah hartamu selagi engkau masih bisa menentukan siapa objeknya. Karena kalau Anda gak keluarkan dengan keinginan Anda sendiri, itu harta pasti akan keluar. Dan bisa jadi ke pihak yang Anda gak suka atau Anda gak ridho. Jadi mumpung bisa punya opsi untuk memberikan kepada A, oh ini butuh nih, ke B, ah ini untuk dakwah nih, ke C, ah ini untuk masjid nih, mumpung. Karena kalau kita tunda-tunda terus, nanti uangnya tetap aja keluar dari kita, tetap aja berpisah dari kita untuk hal yang belum tentu kita meridhoinya. Allah Ta'ala bisa. Jadi hadirin Allah muliakan, maksimalkan. Dan puncak kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di Ramadan. Di Ramadan. Di Ramadan. Maka seharusnya kita pun demikian. Dana kita, dana infak, sedekah, memberi orang terbesar, itu harusnya keluar di Ramadan. Keluar di Ramadan. Mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan menariknya, kata sebagian para ulama, bahwa di Ramadan itu Allah akan tambah rizki hamba-hambanya. Allah akan tambah. Dan benar deh, coba kita. Jangankan rizki kita, orang kecil yang kita bantu itu kan ditambah sama rizkinya oleh Allah melalui kita, gitu loh. Jadi sebenarnya ketika kita ngasih itu kan rizki Allah kepada dia. Kita kasih orang fakir miskin gitu ya, itu kan rizki Allah untuk dia di bulan Ramadan melalui kita. Melalui kita rizkinya dia, ditambah rizki dia. Itu udah clear. Terus saya gimana dong? Nanti kita ada dari jalur lain, tenang aja. Mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Kalau di bulan-bulan normal gak akan mengurangi harta, apalagi bulan Ramadan. Mana mungkin mengurangi harta. Maka ini saatnya kita memberi jamaah. Ini Ramadan. Puncak kedermawanan kita harus di Ramadan. Harus di Ramadan. Karena itu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin. Dan itu praktek para sahabat. Sosok-sosok seperti Abdullah bin Umar, Imam Ahmad, Malik bin Dinar, itu sampai mereka lebih memilih ngasih makanan buka mereka dibanding mereka konsumsi sendiri. Mereka punya makanan buka nih, udah kasih orang. Kasih orang. Saking ngarep pahala di bulan Ramadan. Jadi, terus makan apa? Ya, mungkin air putih aja. Yang penting batal. Tetap batal. Tapi lebih milih ngasih daripada konsumsi sendiri. Lebih milih ngasih. Itu para ulama kita. Semangat untuk menjadi ajwadan nas. Semangat mencapai puncaknya kedermawanan di Ramadan. Mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama itu tadi. Bukan hanya kelebihan harta yang mereka kasih, tapi harta mereka yang harusnya mereka gunakan dan konsumsi untuk buka mereka, mereka kasih orang. Karena ini Ramadan. Dan mereka ingin mendapatkan pahala puasa saudara mereka. Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'. Barang siapa memberikan makanan berbuka, maka dia mendapatkan pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala puasanya sedikit pun juga. Dapat pahala puasanya. Dan sudah kita jelaskan, sebagian ulama seperti Al-Imam Aini mengatakan, kalau orang itu dibebaskan dari api neraka karena puasanya, kita dapat pembebasan dari api neraka. Kalau orang itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah, kita dapat pengampunannya juga. Orang, para ulama yang ngerti konsep ini kan semangat kasih makan buka. Sampai-sampai makanan mereka dikasih orang. Jadi kalau kalau kita bisa kasih makan buka kepada dua orang, kenapa cuma kepada satu orang? Kalau kita bisa kasih makanan buka kepada lima orang, kenapa hanya ke empat orang? Kalau kita bisa kasih makanan buka kepada 10 orang, kenapa hanya ke 9 orang? Kalau kita bisa kasih makan buka ke 50 orang, kenapa hanya ke 49 orang? Kalau kita bisa kasih makanan buka kepada 100 orang, kenapa hanya ke 99 orang? Kalau kita mampu memberikan makan ke 500 orang, kenapa hanya ke 499 orang? Kan begitu, jemaah. Harusnya mikirnya demikian. Ini Ramadan. Itu luar biasa. Ibnu Umar kasih makanan, Imam Ahmad kasih makanannya. Jud berbuat baik. Malik bin Dinar kasih makanannya. Bagi yang sudah pernah umrah, kita tahu bersama suasana buka puasa di Madinah itu luar biasa, hadirin. Kayaknya enggak ada duanya deh. Di Mekah sama, tapi Madinah lebih terasa karena lebih ini ya. Atau mungkin itu pandangan pribadi. Yang lain mungkin kayak di Mekah lebih oke. Tapi Madinah tuh, Madinah adalah Madinah kalau suasana berbuka. Lihat bagaimana orang kaya mereka itu ngeblok seujung-ujung. Mekah juga gitu. Tapi kalau Mekah kan gak ada makanan beratnya di luar. Madinah kan sampai luar, diblok seujung-ujung untuk ngasih makan berbuka, ditarik-tarik kita hadirin, ditarik-tarik, harus diminta makan di tempat dia, buka di tempat, ditarik-tarik. Begitu kita selesai, diwanti-wanti, pokoknya besok datang lagi ya, besok kesini lagi ya, masya Allah. Itu suasana kan susah kita dapetin di tempat lain. Bayangkan ditarik-tarik untuk makan buka di tempatnya. Makanya kan di Masjid Nabawi kan antum tinggal pilih. Mau makan berat di luar, mau makan korma gaya orang Arab di dalam. Gitu loh. Korma, yogurt, dan lain-lain. Roti. Kalau pengen makan nasi ayam, ah di luar. Tapi mau di luar, mau di dalam, sama. Ditarik-tarik. Dan begitu kita mau bubar, diwanti pokoknya besok kesini lagi. Besok kesini, senang mereka. Jut. Itu tadi. Padahal mereka udah punya satu blok begitu, tetap aja kita ditarik-tarik. Karena ini Ramadan. Kalau kita bisa transfer 2 juta, kenapa 1 juta? Kalau kita bisa transfer 5 juta, kenapa 4 juta? Kalau kita bisa transfer 10 juta, kenapa 9 juta? Kalau kita mampu transfer 15 juta, kenapa 14 juta? Kan begitu pola pikir. Terus juga rezeki kita ditambah oleh Allah di Ramadan, ditambah rezeki kita. Ditambah. Masa kita gak yakin itu, jemaah? Ditambah. Hadirin Allah muliakan. Dan itu praktek para ulama kita dulu. Ibnu Mubarak Hasan Al-Basri. Itu kalau puasa sunnah, itu sibuk kasih makanan kepada orang. Padahal dia sendiri puasa. Sibuk kasih makan. Mungkin makan siang. Dan seterusnya. Mereka tuh semangat kasih itu. Apalagi di Ramadan. Apalagi di Ramadan. Lalu kita lanjutkan hadirin Allah muliakan. Kata Ibnu Abbas, ketika Jibril datang dan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat Jibril datang setiap malam mengajarkan Al-Qur'an. Datang setiap malam mengajarkan Al-Quran. Kata sebagian para ulama, seperti Al-Hafidz Ibnu Rajab, ini ada hubungan yang sangat erat antara belajar agama dan kedermawanan. antara semangat memberikan kebaikan jud. Makanya disebutkan oleh Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas lihat dong. Ibnu Abbas kan bukan orang iseng, hadirin. Ini sosok sangat cerdas. Orang-orang cerdas itu kalau bicara pasti memberikan pesan. Lihat bagaimana Ibnu Abbas mengatakan dan puncak kedermawanan Nabi SAW itu di Ramadan. Ketika Malaikat Jibril menemui beliau. Ketika Malaikat Jibril mendatangi beliau. Berarti kira-kira ada hubungannya atau enggak ada hubungannya? Jelas ada hubungannya. Dan Malaikat Jibril datang setiap malam mengajarkan Al-Quran. Berarti orang yang harusnya jadi orang paling dermawan adalah orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Semakin kita mempelajari Al-Quran, semakin kita ikut kajian, harus semakin semangat berbuat baik. Harus semakin semangat dermawan. Harus semakin punya spirit memberikan kebaikan tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Karena kita mencari ridha Allah Jalla wa'ala. Kalau orang itu balas kebaikan kita, alhamdulillah. Kalau orang itu gak balas kebaikan kita, alhamdulillah juga. Bukan urusan kita. Sebagaimana Nabi gak pernah menolak hadiah gitu. Dan sunnah Nabi membalas kebaikan. Tapi kalau orang itu gak balas, gak masalah. Jangan bilang, dia gak ngikutin sunnah Nabi itu. Udah, kita tanpa pamrih. Jadi ini pelajaran. Jadi di bulan Ramadan dan mempelajari Al-Quran, itu dua faktor besar membuat seseorang mencapai puncak kedermawanan dan kebaikan. Sehingga dapat pahala sedekah, sedekah, sedekah, sedekah. Karena semua kebaikan sedekah. Maka ketika masuk Ramadan dan suka ngaji, suka belajar Al-Quran, tapi gak mau memberikan kebaikan, gak mau keluar uang, pertanyakan niat dan hati orang tersebut. Atau gak usah ngurusin orang, niat kita gimana nih, niat kita, kok kita gak mau? Dan pertanyakan itu ilmu bermanfaat apa enggak? Ilmu itu berkah apa enggak? Kalau ilmu yang berkah, semakin mengkaji ayat, semakin semangat berbuat baik. Semakin mengkaji sebuah ayat, baik cara baca, atau tafsirnya, atau maknanya, semakin semangat untuk ngasih. Gitu, jemaah. Itu yang perlu kita capkan. Nah, sering kita lupa. Makanya orang-orang yang rutin nuntut ilmu, rutin ikut kajian, itu yang harus paling kenceng keluar duit, jemaah. Untuk apa? Untuk kebaikan. Dan sebanyak-banyaknya itu, rihul mursalah, seperti angin yang berhembus. Di Ramadan itu seperti angin yang berhembus. Kasih sana, kasih sini. Buat program A, buat program B, ikut program A, ikut program B, ikut program C, pokoknya apa yang bisa bermanfaat, ikut udah kita ikut. Oh, kita ikut. Itu jemaah. Itu baru Ramadan secara khusus, dan itu baru seorang yang menuntut ilmu. Kan kasih. Seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat membenci beliau sallallahu alaihi wasallam itu karena selalu dikasih, jadi orang yang sangat mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Gitu jemaah sekalian. Jamaah yang Allah muliakan, itu yang bisa saya sampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Sekali lagi, manfaatkan Ramadan atau hari ini dan Ramadan untuk menyebar kebaikan seperti angin yang berhembus, bahkan lebih lagi dari angin yang berhembus. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah limpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kalau saya harus memilih, yang mana lebih utama, kasih sedekah dalam jumlah besar namun secara frekuensi lebih sedikit, atau kasih dalam jumlah sedikit namun bisa setiap saat? Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya yang paling bagus, kasih jumlah besar setiap saat. Nah gitu, itu yang paling bagus. Tapi kalau gak bisa, kembali ke hadis Nabi SAW, adwa muha wa in qal. Amalan yang paling Allah cintai itu yang paling kontinu walaupun sedikit. Paling kontinu walaupun sedikit. Itu paling dicintai. Tapi khusus Ramadan, habis-habisan jamaah. Khusus Ramadan ya. Apalagi kondisi lagi susah begini. Ini kan kesempatan. Kesempatan. Maksud kesempatan apa? Iya, ini kondisi susah kan. Ini kesempatan bantu saudara kita. Bantu saudara kita. Sayang banget kalau kita sia-siakan. Coba kalau Allah kasih kita tinggal di sebuah kota yang gak ada orang butuhnya, gimana kita berinfak bersedekah? Dan gak ada apa, gak ada transferan, gak ada segala macam. Kalau kasih itu harus langsung dan cash, dan di kota itu gak ada orang yang gak butuh, semua kaya udah, kan susah kita ngasih. Hadiah bisa sih, tapi kan gak maksimal. Jadi ini kesempatan sebenarnya. Yang kedua, ketika kita pun juga susah, lalu kita bantu orang, ini kan kesempatan Allah bantu kita. Karena kana Allah fi'aunil abdi makana al-abdu fi'auni akhi. Allah itu membantu hambanya ketika hambanya membantu saudaranya. Jadi ini Ramadan tuh beda. Ramadan tuh maksimalkan. Ajwada mayakun, Nabi mencapai puncak kedermawanan. Itu di Ramadan. Kapan lagi? Dan coba deh, dan tanya orang-orang yang tahun-tahun lalu itu banyak memberi, kira-kira habis Ramadan bangkrut apa enggak mereka? Enggak bangkrut. Enggak. Cobalah hadirin sekalian. Ya, pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan izin bertanya, bagaimana hukumnya memakai uang yang seseorang titipkan kepada kita tapi malah kita gunakan untuk memberi nafkah di bulan Ramadan keluarga karena terhimpit dengan niat meminjam uang tersebut dan niat mengembalikan di suatu waktu? Semoga Allah bisa menolong kami. Amin ya rabbal alamin. Jawabannya gak bisa hadirin. Ini kan titipan. Ini kan wadi'ah. Gak bisa dipakai. Kecuali kalau akadnya qard, akadnya hutang. Dan itu amanat, gak boleh diapa-apain. Jadi gak boleh disentuh dan seterusnya. La iman liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang gak punya amanat, atau bagi orang yang tidak amanat, gak ada iman, kata Nabi. Dan kita udah belajar kalau iman itu ditiadakan, berarti ini dosa apa? Dosa besar. Lalu gimana Allah menolong kita kalau kita melakukan dosa besar? Dan kita lihat di masyarakat deh, mayoritas orang yang menggunakan cara seperti ini pada akhirnya gak bisa bayar. Lihat dari masyarakat, banyak kasus dipakai dulu nih, akhirnya ada masalah nanti ke depan. Dan semakin besar jumlah nominalnya, semakin ribet nanti. Awalnya, ah nanti aku ganti. Ternyata gak keganti. Karena itu cara yang salah. Kalau cara yang salah, Allah gak berkahi. Kalau Allah gak berkahi, ada aja kendalanya nanti. Dan yang berikutnya, kalau memang darurat itu kan kita bisa bilang. Kita bisa sampaikan. Coba cara yang halal dulu lah. Bilang dong sama yang punya, boleh gak saya pinjam? Karena nih, akad pinjam-meminjam kan bukan hak, bukan akad satu pihak. Dua pihak kan harus tahu, ridho sama ridho. Jadi carilah keberkahan Allah SWT. Jangan sampai kita udah susah melakukan hal yang Allah tidak ridhoi, jadi tambah ribet lagi nanti. Kecuali kalau darurat sekali ya, dan habis itu langsung bicara. Kecuali kalau darurat, benar-benar darurat gitu, bicara. Apa susahnya bicara sekarang? Dan nanti ini jadi kebiasaan, dan akhirnya membahayakan diri kita sendiri. Jadi kebiasaan. Kasus, banyak kasus kayak gini, akhirnya masalah. Dan ini uang orang, hati-hati bicara sama orang-orang, sama uang orang tuh hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang perlu kita camkan. Doalah sama Allah. Dan bicaralah. Atau gadai gitu loh, dan lain sebagainya. Berusaha maksimal. Dan perbaiki ibadah kita, dan jangan bermaksiat. Semoga Allah tolong kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Ustaz beserta keluarga, tim, dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah izinkan bertemu Ramadan dan bisa beribadah dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, kalau kita memberi makan untuk orang yang berbuka atau yang sahur, tapi yang kita tahu dia belum maksimal dalam puasanya, apakah kita dapat pahala yang sempurna juga Ustaz tanpa melihat kadar ketakwaan si penerima? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Hadirin Allah muliakan, yang pertama tadi kata Abdullah bin Abbas, Nabi itu lebih kedermawanannya lebih menjangkau dibanding angin yang berhembus. Jadi semua segmen itu dapat. Betul, kita hendaknya mengincar orang-orang yang puasanya tuh masya Allah, biar kita dapat. Apalagi kita merasa puasa kita gak maksimal nih, incar mereka. Tapi bukan berarti kita melupakan segmen yang lain. Kenapa demikian? Karena Nabi kita SAW pun memperhatikan segmen-segmen yang lain. Dan kalaupun kita gak mendapatkan pahala maksimal dari kotak itu, kita akan dapat pahala maksimal dari kotak lain. Contohnya dakwah. Ketika ada orang yang masih jauh dari Allah, tapi dia puasa, kita kasih mereka, kita kasih. Maka semoga itu adalah dakwah untuk mereka. Dan sehingga mereka hatinya terketuk, tertarik, dan mau mendekat kepada Allah. Seperti tadi, Safwan tadi. Awalnya paling benci dengan Nabi. Tapi ketika Nabi SAW kasih terus, jadi paling sayang dengan Nabi SAW. Artinya Nabi adalah orang yang paling saya cintai. Yang awalnya dulu orang yang paling saya benci. Jadi dari sisi pahala puasa mungkin kurang maksimal. Tapi dari sisi dakwah maksimal. Dan dakwah juga penting. Bukankah dakwah hukumnya fardu kifayah? Dan kalau dikerjakan di Ramadan, pahalanya besar banget, sangat besar. Jadi dakwah juga penting. Dan dakwah kan efek dominonya banyak. Jadi dia makan, lalu dia tertarik. Dia tertarik, dia ikut kajian. Ikut kajiannya tuh pahala lagi buat kita. Lalu dia amalin, pahala lagi buat kita. Jadi dari semua kotak, tinggal diatur-atur aja. Jadi ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat. Itulah sunnah Nabi SAW di bulan Ramadan. Semuanya, semaksimal mungkin, sebanyak-banyak mungkin segmen dapat. Itu yang terbaik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama, dan melindungi Ustaz beserta tim. Amin ya rabbal alamin. Ustaz ingin bertanya, apabila kita mentransfer ke sebuah program Ramadan hari ini atau kemarin dengan perhitungan bahwa uang kita itu akan digunakan di Ramadan atau untuk program Ramadan tersebut, apakah kita mendapatkan pahala berinfak dan bersedekah di Ramadan? Terima kasih. Wa iya. Ya jazakallah. Insyaallah dapat. Insyaallah dapat. Sama seperti kita ingin umrah Ramadan, berangkatnya tanggal 2 Ramadan. Kapan kita harus beli tiketnya, hadirin? Kan di bulan Syakban mungkin, atau di bulan Rajab. Karena akomodasi harus dibayarkan dulu. Tapi karena kita niatnya untuk umrah Ramadan, maka insya Allah kita dapat pahala di Ramadan. Begitu juga, ada banyak program di Ramadan itu, panitianya harus persiapan, gak bisa mendadak. Maka dana harus masuk sebelum Ramadan. Maka ketika kita mentransfer dana di bulan Syakban misalnya untuk program Ramadan, maka insya Allah kita dapat pahala Ramadan, bismillah, insya Allah. Dan Allah kan maha penyayang jamaah. Wong ini pintu rahmat dibuka. Dan itu tadi ada banyak program, gak bisa 1-2 menit, gak bisa 1-2 hari, tapi harus jauh-jauh hari. Maka kalau kita membantu program-program yang seperti itu dan kita keluarkan di sebelum Ramadan, insya Allah kita dapat pahala Ramadan. At-tabi' tabi', kata ulama fikih. Itu salah satu kan. Jadi yang mengikuti apa followers itu mengikuti itulah induknya. Nah, induk programnya kapan Ramadan, maka itu akan ikut ke pahala induknya. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup, maksimalkan. Bisa jadi ini, atau bisa jadi hilal terlihat di sore hari nanti. Dan berarti maghrib nanti kita sudah masuk Ramadan. Persiapkan diri kita. Ingat lagi ucapan Amr bin Qais, bahwa yang beruntung adalah orang yang memperbaiki jiwa dan menundukkan nafsunya sebelum Ramadan, dan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan. Perbanyak istighfar dan sambut Ramadan dengan gembira jika Allah memang kasih kesempatan kita bertemu Ramadan tahun ini. Jadi banyak doa, dan kalau Allah kasih kesempatan, sambut dengan sepenuh hati, hadirin. Gak semua orang bisa dapat Ramadan tahun ini. Saya kenal banyak orang, kalau beliau-beliau itu Allah takdirkan, Allah mudahkan untuk menjalani Ramadan tahun ini, beliau jalani tanpa suami yang selama ini senantiasa memimpin dan menyertai beliau. Ada yang menjalani Ramadan tahun ini insyaallah ta'ala tanpa kehadiran istri, yang selama ini senantiasa mendampingi dan melayani beliau. Ada yang insya Allah kalau masuk menjalani Ramadan tanpa anak, tanpa adik yang begitu beliau cintai, karena mereka semua wafat sebelum Ramadan ini. Fa'tabiru ya ulil albab, ambil pelajaran bagi orang yang punya akal sehat. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Semoga kita diberikan taufik dan semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan dan memberikan taufik agar kita bisa beribadah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana